Puasa jalan, aktivitas anak tetap padat. Padahal cuaca lagi gak menentu. Penting banget jaga daya tahan tubuh supaya anak gak gampang lemes dan perutnya tetap nyaman selama puasa. Tenang, ada Antangin Junior, obat herbal anak yang berkhasiat mengobati masuk angin dan menjaga daya tahan tubuh. Antangin Junior, wes, bablas angine. Beli sekarang di Alfamart dan Indomaret terdekat.